Maka di saat doa para malaikat itu dengan atau meminta tercapainya rahmat dan hilangnya wa izalati adz, hilangnya atau lenyapnya pengaruh-pengaruh apa yang itu merupakan konsekuensi atau kebenaran atau kepastian jiwa-jiwa manusia. Allati alima Allahu nafsa, yang Allah Maha mengetahui tentang kekurangan jiwa pada manusia. Doa malaikat untuk kemudian mendapatkan rahmat dan hilang serta lenyapnya perkara yang akan atau perkara yang itu merupakan kemestian yang akan terjadi pada jiwa manusia. Allah Maha mengetahui kekurangannya. Waqtidaaha limaqtadathu minal iqtadathu minal ma'asi. Dan Allah Maha mengetahui sebuah keberakhiran dari setiap jiwa bahwa akan terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Allah Maha mengetahui itu semua. Wa nahwi dzalik minal mabadi wal asbab. Dan selain itu dari dasar-dasar dan sebab-sebab yang setiap jiwa itu tersungkur dan terjatuh di dalam dosa. Allati qad ahatallahu biha ilman tawassalu birrahimil alim. Karena pengetahuan Allah tentang jati diri manusia yang terjatuh di dalam kekurangan padanya dan terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, oleh karena itu para malaikat bertawassul dengan nama Allah Ar-Rahim Al-Alim. Allah Maha Penyayang dan Allah Maha Mengetahui. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum, termasuk dari konsekuensi atau kemuliaan doa dan juga cepatnya mustajab doa, yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, meminta sesuai dengan apa yang dialami oleh manusia itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan itu semua. Contoh misalkan, ya di saat manusia banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, malaikat bertawassul dengan kata Ar-Rahim, nama Allah Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Di saat manusia itu dihinggapi oleh banyak bentuk dan ragam kekurangan dan aib serta terjatuh di dalam dosa, malaikat bertawassul dengan kata Al-Alim, Engkau ya Allah yang Maha mengetahui, yang Maha meliputi segala apa yang dilakukan oleh hamba-hamba. Ini penjelasan tentang tawassulnya para malaikat barakallahu fikum sesuai dengan apa yang mereka minta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tadhammana kamal adabihim ma'allahi ta'ala. Doanya malaikat mengandung kesempurnaan adab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan adab para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Bi iqrarihim bi rububiyyatihi lahum. Dengan mengokohkan sifat rububiyah Allah lahum buat mereka. Ar-rububiyyatil 'ammah wal khassah. Apakah rububiyah Allah bersifat umum atau rububiyah Allah bersifat khusus? Sekarang mana bentuknya? Rububiyah Allah bersifat umum terhadap makhluk ini. Apa maksudnya? Ya. Maksud dari rububiyatullah yang umum adalah mencipta, memberi rezeki. Semua lapisan makhluk ini tercipta dan diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Ini makna rububiyah Allah yang bersifat umum. Allah menjaga, ya, Allah memelihara, Allah Azza wa Jalla mengatur hidup mereka. Ini termasuk dalam rububiyah al-ammah. Rububiyah khasah khusus bagi kaum mukminin. Bagaimana itu? Setelah Allah tarbiyah badan-badan mereka dengan rezeki dari Allah, dengan ciptaan dari Allah, Allah Azza wa Jalla mendidik kaum mukminin itu dengan wahyunya. Ini khusus bagi kaum mukminin. Ini yang disebut dengan rububiyah khasah khusus bagi kaum mukminin. Adabnya para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa mereka para malaikat mengakui semuanya itu, apakah rububiyah yang bersifat umum atau rububiyah yang bersifat khusus. Wa annahu laisa lahum minal amri syai', bahwa para malaikat itu tidak memiliki urusan di dalam hidup ini sedikit pun. Walaupun mereka adalah makhluk yang besar, makhluk yang punya kemampuan yang luar biasa, tetapi tetap mereka tidak punya urusan sedikit pun. Wa innama du'auhum li rabbihim, adapun doa mereka kepada Rabb mereka, saudara min fakirin bizzat, secara zat malaikat itu sangat-sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi doa para malaikat itu memang benar-benar kefakiran para malaikat itu bizzat secara khusus. Min jami'il wujuh, dari semua sisi. Sudah disebutkan bagaimana besarnya arsy Allah Azza wa Jalla sebagai saqaf, ya, sebagai barakallahu fikum, pelindung seluruh makhluk ini, yaitu arsy-Nya Allah. Barakallahu fikum. Arsy Allah adalah makhluk yang paling besar. Arsy adalah barakallahu fikum yang paling indah. Dipikul oleh para malaikat-malaikat yang besar barakallahu fikum. Walaupun demikian, ternyata para malaikat ini tidak memiliki urusan sedikit pun. Mereka sangat-sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla dari semua sisi, rahimani wa rahimakumullah. La yudli ala rabbihi bihalatin minal ahwal, dia tidak kemudian bisa membantu sedikit pun terhadap Rabbnya dalam semua kondisi, walaupun mereka muakkal diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka itu sungguhnya bukan kemudian dikatakan pembantu, Tuhan butuh kepada pembantunya, sama sekali tidak. Ya, namun itu semata-mata merupakan fadlullah wa karamuhu wa ihsan. Semua apa yang merupakan konsekuensi tugas dari para malaikat itu merupakan karunia semata-mata dari Allah, kebaikan Allah dan kedermawanan Allah dan kebaikan Allah. Tidak ada barakallahu fikum. Sekarang misalkan malaikat yang ditugas untuk menjaga hambanya Allah Azza wa Jalla, dijaga. Ya. Bagaimanapun barakallahu fikum, apapun yang akan terjadi, maka malaikat itu bertugas untuk menjaga makhluk itu sendiri dari kehancuran, dari kebinasaan, dari malapetaka, bahkan menjaganya dari kesesatan barakallahu fik. Dibimbingkan oleh malaikat ini kepada kebaikan, diarahkan kepada keselamatan dan seterusnya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tugasnya semua itu. Sehingga di saat hamba itu melakukan kemaksiatan, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Barakallahu fikum. Di saat manusia atau hamba itu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak akan mampu berbuat walaupun itu merupakan tugasnya. Ya, memang semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jalla, merupakan semata-mata itu adalah kedermawanan dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat tidak bisa berbuat apa-apa. Yang mereka lakukan adalah berdoa. Adapun nilai doanya itu semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Keberikutnya kata beliau, wa tadhammana muwafaqatahum li rabbihim tamamal muwafaq. Doa para malaikat itu mengandung kecocokan mereka para malaikat dengan Rabb mereka dengan kecocokan yang sangat sempurna. Dari sisi apa? Bimahabbati ma yuhibbuhu minal amal. Dari sisi kecintaan kepada sesuatu yang Allah cintai dari amal-amal soleh. Ya. Malaikat itu cinta amal-amal soleh. Allah Azza wa Jalla mencintai amal-amal soleh. Nah, bertemu kecintaan mereka para malaikat tersebut dengan cintanya Allah terhadap amal-amal soleh. Allati hiyal ibadah allati qamu biha, yaitu ibadah-ibadah yang para malaikat itu bangkit melaksanakan. Mereka senang untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wajtahadu ijtihadal muhibbin. Dan mereka para malaikat bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah itu. Kesungguh-sungguhan al-muhibbin, orang yang cinta kepada ibadah. Kalau orang yang cinta kepada sesuatu senang, maka akan terlihat semangatnya bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Demikianlah para malaikat barakallahu fikum. Berikutnya, wa minal ummal alladzina humul mu'minun. Kecintaan terhadap orang-orang yang berbuat dari kalangan kaum mu'minun. Alladzina yuhibbuhumullahu ta'ala min baina khalqihi. Yang Allah mencintai kaum mukminin di tengah-tengah makhluknya. Malaikat cinta kepada kaum mukminin. Bahkan wujud cintanya akan disebutkan barakallahu fikum doa para malaikat itu kepada kaum mukminin. Kita langsungkan kata beliau. Fasairul khalqil mukallafin yubghiduhumullahu illal mu'minina minhum. Semua makhluk yang terbeban dengan beban syariat ini dimurkai semuanya oleh Allah kecuali orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla berikan barakallahu. Kita tidak usahlah jauh-jauh mengambil ia kepada para nabi dan rasul. Kita saja di dalam hidup, kalau kita benar-benar jujur dan masih hidup jiwa kita, kita menjumpai dan menemukan barakallahu fikum bagaimana bentuk kasih sayang Allah di dalam hidup ini. Dasar karena iman yang ada pada diri kita barakallahu fikum, apalagi thullabul ilm, orang yang sedang belajar ilmu agama dan dia berupaya untuk mengamalkan ilmunya, dia akan menjumpai di dalam hidup barakallahu fikum tentang semuanya ini kasih yang dia dapatkan dan dia peroleh. Maka oleh karena itu, iman itu sebagaimana turun naik kembang kempes barakallahu fikum butuh untuk selalu dijaga dan ditajdid, diperbaharui rahimani wa rahimakumullah. Salah satu langkah untuk memperbaharui iman adalah banyak-banyak beristighfar kepada Allah. banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan mengakui kelemahan kita di hadapan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, "Famin mahabbatil malaikati lahu da'wullah." Termasuk dari cinta malaikat kepada kaum mukminin adalah doa mereka kepada Allah. Wajtahadu fi salahi ahwalihim, dan kesungguh-sungguhan para malaikat untuk memperbagus kondisi orang-orang yang beriman, barakallahu fik. Wajtahadu, mereka bersungguh-sungguh, barakallahu fik. Ya, li'anna du'a lisyakhsi min adalli dalil ala mahabbatihi, karena berdoa buat seseorang itu sebagai bukti yang paling atas benar dia cinta kepada. Ya, antum cinta kepada istri, anak, antum doakan cinta kepada kedua orang tua, antum doakan mereka, barakallahu fikum. Ya, di saat kita melantunkan doa kepada Allah buat kedua orang tua kita, buat istri dan anak kita, barakallahu fikum, ini bukti bahwa kita itu cinta kepada mereka. Mendoakan buat guru-guru kita, buat ustaz-ustaz kita, semuanya ini bentuk cintanya kita, barakallahu fikum, kepada mereka. Kemudian beliau menjelaskan, li'annahu la yad'u illa liman yuhibbu. Karena seseorang tidak akan berdoa kecuali buat orang yang ia cintai. Bentuk kecintaan para malaikat kepada kaum mukminin, mereka mendoakan kaum mukminin ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melangsungkan, wa tadammana ma syarahahu Allah wa fassalahu min du'aihim ba'da qawlihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Doa para malaikat itu mengandung apa yang Allah telah jelaskan dan Allah telah rincikan dari doa para malaikat setelah firman Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka memintakan ampun buat orang-orang yang beriman, barakallahu fikum. Ya, jadi apa yang Allah jelaskan setelah doa para malaikat, kita lihat ayatnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu. Di sini ada pelajaran, kata beliau, at-tanbihal latifa 'ala kayfiyyati tadabburi kitab. Ada pemberitahuan yang sangat halus, lembut, indah atas bagaimana seseorang mengkaji dan mempelajari kitab Allah. Beliau sebutkan, wa alla yakunal mutadabbiru muqtasiran ala mujarradi makna lafzi bi mufradihi. Jangan orang yang mengkaji kitabnya Allah itu membatasi pada hal mengerti lafaznya semata. Ya, tentu ini kelemahan yang ada pada saat pada kita semuanya, saya dan antum, apalagi orang ajam, barakallahu fikum, orang di luar Arab. Disinilah letak kelemahan kita. Membaca Al-Quran banyak kata yang kita belum memahami. Tapi kita bersyukur ada, barakallahu fikum, Al-Quran yang sudah diterjemahkan. Kalau kita tidak mengerti maknanya lewat misalkan apa? Coba kita lihat terjemahan. Ya, atau kamus barakallahu fikum. Semuanya ini adalah bantuan buat kita yang ingin memahami Al-Qur'an, tapi bagi orang yang ingin tadabbur terhadap kitabullah, jangan hanya sebatas memahami lataknya saja. Kemudian beliau menambah, bal yambaghi lahu ayyatadabbara ma'na lafaz fa idza fahimahu fahman sahihan ala wajhihi nadhara bi aqlihi ila dhalikal amri. Ini yang masih berat kita lakukan. Ya, sampai Syekh Muhammad bin Shalih bin Taimiyah rahimahullahu taala menceritakan tentang guru beliau Al-Imam As-Su'di rahimahullah. Ya, ketika beliau masuk bulan Ramadan barakallahu fikum, jadi Imam As-Su'di menyiapkan tulisan. Ya, buku tulis barakallahu. Lalu kemudian dia membaca. Dia tidak lewat dari satu ayat kecuali dia bisa mengambil faedah dan memahami ayat itu. Punya kemampuan untuk demikian. Kurang alat-alat yang kita miliki, ya, bahasa Arab pas-pasan ini, pas-pasan apalagi kalau sampai kemudian mengkaji lebih dalam lagi, alhamdulillah kita dibantu oleh beliau dan beliau tuangkan, akan beliau jelaskan. Termasuk tafsir ini merupakan hasil tadabbur beliau terhadap ayat demi ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ini semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk ya apa tafsir yang sangat ringkas barakallahu fikum dan banyak sesuai dengan kehidupan kita sekarang ini, apa yang kita alami, beliau kupas barakallahu fikum. Dan ini termasuk ya mizah tafsir Al-Imam As-Su'di rahimahullahu taala. Jadi beliau mengatakan kalau seseorang ingin tadabbur kepada ayat Al-Qur'an, jangan hanya sekedar mengetahui lafaznya saja, tapi lebih dalam lagi beliau sebutkan semestinya dia mengkaji makna lafaz apabila dia telah memahaminya dengan pemahaman yang sahih, yang benar-benar, ala wajhihi, sesuai dengan prosedurnya, dipahami. Nadhara bi aqlihi ila dhalikal amr. Ya, dia mengarahkan ya akalnya kepada perkara itu, dia coba, dia kaji, dia dalami. Waturuq, ya, waturuqal musilata ilaih, dicari jalan-jalan yang akan menyampaikan kepadanya. Wa ma la yatimu illa bih, sesuatu yang tidak akan sempurna pengetahuannya itu kecuali dengan dia. Dia cari perkara itu barakallahu fikum. Wa ma yatawaqqafu alaih, dan apa yang pada akhirnya dia sampai berhenti, maksudnya paham apa yang terdapat di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi kisah Imam, cerita Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang gurunya sendiri ketika masuk bulan Ramadan siap dengan tulisan. Ya, jadi lewat ayat ditulis barakallahu fikum faedah yang terdapat di dalamnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia tidak berlalu dari satu ayat kecuali dia sudah mendapatkan atau memahami dan mengambil segala faedah dan pelajaran ilmu di dalam ayat itu rahimani wa rahimakumullah. Ya, bagi antum yang ingin mengerti ini semua dari awal kita mencoba mengupas tafsir barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah, kita menjumpai ini semua. Ya, mizah tafsir Imam As-Su'di rahimahullahu taala benar-benar bagikan kita mengupas hidup kita sendiri di saat kita membacanya, mengupas peristiwa yang kita sedang alami di saat kita membacanya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, Tentu di sini letak kelemahan yang kita akui, saya dan antum semua. Semestinya fawaid yang kita ambil, barakallahu fikum, dari tafsir, dari awal, kita bisa merangkumnya. Ya, tapi ternyata kemalasan yang ada pada diri kita semuanya. Sekarang bisa merangkum, besoknya dan ya, terus demikian, barakallahu fikum. Nas'alullah salawatul afiyah. Beliau mengatakan, wajazima bi annallaha aradahu. Setelah dia sampai kepada puncak, mengetahui, oh benar, ini maksudnya, ini lafadznya, ini maknanya, ini kandungannya. Wajazima bi annallaha aradahu. Setelah itu dia pastikan, inilah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla yang dikendaki. Kama yajzimu annahu arada al-ma'na al-khas adalla alaihi lafaz. Sebagaimana dia memastikan bahwa Allah menginginkan makna yang khusus ini yang ditunjukkan oleh lafaz. Ya, tentu ini semuanya nikmat dari Allah yang akan diberikan kepada orang yang memang benar-benar bersungguh-sungguh, barakallahu. Ya, kalau kita masih mencari bantuan lewat tafsir, ya, tafsirnya para ulama, ketika kita sudah tidak mengerti maknanya, barakallahu fikum, maksudnya lafadznya tidak tahu artinya karena bahasa Arab, kita harus buka cari terjemahannya. Setelah mengerti lafadznya apa sih maksudnya, kita mencari bantuan melalui kitab tafsirnya para ulama. Ini yang bisa kita lakukan, barakallahu fikum. Ya, tentu ini juga merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang ketika dia membaca, dia langsung memahami lafaznya, memahami maknanya, barakallahu fikum, yang dikandung. Ini merupakan nikmat lebih dari Allah Azza wa Jalla kepada seseorang orang tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Maka cukup bagi kita sebuah nikmat kita akui di hadapan Allah, di saat kita tidak memahami lafaznya, kita melihat terjemahannya sebagai pembantu. Kita tidak mengerti maknanya, kita mencoba kemudian untuk melihat tafsirnya para ulama. Ini juga termasuk nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Walladhi yujibul jazma lahu bi anna Allah aradahu amran. Beliau menyebutkan sesuatu yang mengharuskan kepastian, yujzim, yujibul jazma lahu, bahwa Allah benar-benar menginginkan makna ini, adalah dua perkara. Memastikan bahwa Allah benar-benar menginginkan makna ini melalui dua perkara. Pertama, ma'rifatuhu wa jazmuhu bi annahu min tawabi'il makna al-mutawaqqafu alaih. Ya, dia mengetahui dan memastikan bahwa makna ini memang yang dimaukan, wal mutawaqqaf alaih, dan inilah sesungguhnya yang dituju oleh makna ini. Ini satu, untuk kemudian kita mengerti bahwa ini yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa tsani, kedua, ilmuhu, ilmunya dia, bi anna Allah bi kulli syai'in alim. Allah mengetahui, maha mengetahui segala sesuatu. Wa anna Allah amara ibadahu bitadabburi wa tafakkuri fi kitabih. Dia mengetahui, ilmunya Allah mencakup segala sesuatu, dan Allah memerintahkan hambanya untuk mengkaji dan mendalami kitabnya, barakallahu. Ya, tentu yang perlu diketahui, ya, orang yang dimaksud di sini adalah orang yang memang benar-benar tajarrud dari hawa nafsu, lepas dan bebas dari pengaruh hawa nafsu, barakallahu fikum, di saat tadabbur ayat Al-Qur'an. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Sudah berlalu, masih ingat di benak kita, barakallahu fikum. Orang yang mengkaji atau Al-Quran itu akan berguna dan bermanfaat petunjuknya, bimbingannya, perintahnya, larangannya, Al-Huda yang ada padanya, Al-Haq yang ada di dalam Al-Quran itu. Pertama, man aradahu, orang yang punya keinginan kepadanya. Ini satu harus diketahui, barakallahu fikum. Dan yang kedua, man husuna qasduhu, orang yang memang punya niatan yang baik untuk sampai kepada kebaikan itu, sampai kepada petunjuk itu, sampai kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Orang punya keinginan tapi enggak punya niatan. Orang yang punya niatan yang baik tapi enggak punya keinginan, dia tidak akan bisa mengambil faedah barakallahu. Jadi orang yang akan sampai kepada apa yang beliau sebutkan, mengkaji dan mendalami Al-Quran sebagai kitabullah, orang yang tajerut dari hawa, orang yang memang bebas dari kekuasaan dan pengaruh hawa nafsunya. Ya. Tapi kalau orang yang dipengaruhi hawa nafsu, akan bisa dipalingkan, bisa ditarik, bisa dimaknakan sesuai dengan hawa nafsunya, rahimani wa rahimakumullah. Kita lakukan sebagai sebuah hikmah besar. Waqad alima ta'al ma yalzamu min tilkal ma'an, dan sungguh Allah telah mengetahui apa yang dikandung oleh kemestian makna-makna ayat tersebut. Wa huwal mukhbir, dialah yang telah memberitakan. Bi anna kitabahu hudan wa nur wa tibyanun likulli syai, bahwa kitabnya ini adalah petunjuk. Kitab Allah itu adalah cahaya. Kitab Allah itu adalah penjelas terhadap segala sesuatu. Wa annahu afsahul kalam, ucapan yang paling fasih. Wa ajalluhu idahan, dan yang paling tinggi tingkat memperjelas semua perkara, barakallahu. Ya, sehingga tidak ada dari Al-Quran itu yang tidak bisa dipahami maknanya. Kalaupun ada yang belum dipahami maknanya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketidakpahaman ini adalah nisbiyan. Apa maksudnya nisbiyan? Ya, orang ini enggak paham tapi orang itu paham. Ini maksudnya nisbi. Dengan dikaitkan dengan orang ini, oh belum paham, tetapi orang itu dia paham. Ini namanya tidak paham nisbiyan, nisbi. Tidak ada ayat Al-Quran yang tidak bisa dipahami, barakallahu. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'. Tapi ingat tadi, mahal ucapan dari Imam As-Sa'idi rahimahullah. Al-Quran petunjuknya. Al-Quran cahaya, iya. Al-Quran tibyanun likulli syai, bagi siapa dan buat siapa. Tadi sudah kita sebutkan dua hal yang beliau sebutkan. Al-Quran akan menjadi petunjuk buat siapa? Buat orang yang aradahu, yang memang menginginkan petunjuk tersebut. Ini satu. Yang kedua, bagi liman hasuna qasduhu, orang yang memang punya niatan yang baik dan bagus untuk mendapatkan petunjuk tersebut. Ini syarat untuk kemudian bisa mendapatkan huda, petunjuk dari Al-Quran itu sendiri. Sehingga kemudian dia seseorang mulai dari semenjak kecil sampai mungkin tuwfiya, dia selalu mengatakan di dalam doanya, ihdina siratal mustaqim. Betapa besar makna doa ini sesungguhnya. Tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus, maksudnya minta kebebasan dari kesyirikan, dari kesesatan dengan ragam bentuknya. Ini kan maknanya. Tapi yang membacanya, maaf-maaf, satu enggak dipahami apa yang dia sedang minta, ihdinash shiratal mustaqim. Yang kedua, bagaimana mau punya keinginan kalau dia enggak paham? Ya. Bagaimana mau punya keinginan untuk mendapatkan petunjuk yang ke jalan yang lurus di dalam doanya, sementara dia tidak memahami apa yang sedang dimintanya barakallah. Ya. Bagaimana bisa dibarengi dengan kemauan dan keinginan? Mungkin ada kemauan kalau diberitahu Anda kepingin petunjuk enggak? Oh iya, sangat kepingin sekali. Barakallahu fikum. Tapi ini yang tidak pernah terpasang di dalam doa kita. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka sekali lagi barakallahu fikum, beliau menjelaskan bahwa Allah yang memberitakan kitabnya adalah petunjuk, cahaya, penjelas bagi segala sesuatu. Ingat tadi ada dua hal. Buat siapa Al-Quran itu menjadi petunjuk, ya Aba Ifan? Satu, buat siapa tadi? Pertama, bagi orang yang punya keinginan. Kedua, keinginan dan sungguh-sungguh ya berperan. Yang kedua, lupa satu. Sempurnakan ya Rahmat. Rahmat juga lupa. Aba Yazid. Orang yang mencari petunjuk. Jadi, orang yang mencari petunjuk. Nah, Aba Nadia. Orang yang baik niatnya, barakallahu fikum. Baik tujuannya. Dia membaca Al-Quran kepingin dapat petunjuk. Dia punya keinginan. Dan dia punya niatan yang baik untuk mendapatkan petunjuk tersebut. Hasuna qasduhu. Tujuannya baik. Tidak ada kepentingan ini, kepentingan itu. Memang dia sendiri yang punya niatan yang baik untuk meraih bimbingan dan petunjuk tersebut, barakallahu. Nah, kemudian beliau mengatakan barakallahu fikum. Fabidzalika yahsulu lil 'abdi minal 'ilmil 'adzim wal khairil katsir bihasabi ma waffaqahu Allahu lahu. Dengan ini semua atau dengan itu semua terwujud pada diri seorang hamba ilmu yang besar, kebaikan yang banyak sesuai dengan apa yang Allah berikan taufik kepadanya. Nah, beliau menjelaskan tentang tafsir beliau sekarang. Qala wa qad kana fi tafsirina hadza kathirun min hadza manna bihi Allahu alaina. Dan demikian di dalam tafsir kita ini, maksudnya tafsir sekarang ini yang kita sedang baca, banyak sekali merupakan sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita, barakallahu. Ya. Kemudian kita langsungkan, kita habiskan terkait dengan masalah ini. Wa qad yakhfa fi ba'dil ayat ma'khadahu. Wa qad yakhfa fi ba'dil ayat ma'khaduhu ala ghairil muta'ammil sahihal fikrati. Dan terkadang tersembunyi pada sebagian ayat-ayat faedahnya, ya, bagi orang yang ghair muta'ammil, dia tidak mengkaji dan mendalami, ya, barakallahu fikum, sahihal fikrati. Bagi orang yang sahih pemikirannya atau pikirannya bagus, tetapi dia tidak mengkajinya dengan dalam sehingga tersembunyi beberapa ayat, barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan wa nas'aluhu ta'ala ayyaftaha 'alaina min khaza'ini rahmatihi ma yakunu sababan li salahi ahwalina. Kita meminta kepada Allah azza wa jalla agar Allah membukakan kepada kita perbendaharaan rahmatnya yang akan menjadi sebab kebaikan kondisi-kondisi kita wa ahwalil muslimin, dan kebaikan kondisi kaum muslimin. Falaisa lana, tidak ada bagi kita illa kecuali at-ta'alluqu bikaramihi, selalu bergantung kepada kedermawanan Allah. Ini yang bisa kita lakukan. Kita mau banting tulang peras keringat untuk mengusahakannya, akhirnya hasil dan nilainya semuanya keputusan Allah. Ada orang yang banting tulang peras keringat dapatnya sedikit, ada orang yang tidak banting sampai banting tulang peras keringat tapi dapatnya banyak. Semuanya ini adalah keputusan ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Maka tidak ada bagi kita ini kecuali bergantung kepada kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Satu. Kedua, wa tawassulu bi ihsani, dan terus bertawassul dengan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi, anugerahkanlah kepada kami, ya sampaikanlah kepada cita-cita kami. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Menyembuhkan, berikan kesembuhan. Ini adalah at-tawassul bi ihsanihi, dengan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita bisa. Alladzi la nazalu nataqallabu fihi, yang kita terus bolak-balik padanya kebaikan Allah yang kita harapkan. Wa nas'aluhu min fi kullil anat, dalam setiap hari dan waktu kita berbolak-balik di dalam barakallahu fikum kebaikan Allah Azza wa Jalla. Wa fi jami'il lahadhat, dan dalam semua lahzah waktu. Wa nas'aluhu min fadlihi, dan kita meminta dari karunia Allah. Ayyaqiyana syarra anfusina al-mani wal mu'awwid liwusuli rahmatihi Allah. Kata beliau, kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan karunianya agar Allah melindungi kita dari kejelekan diri-diri kita yang akan menghalangi dan yang akan mencegah sampainya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla akan menaburkan rahmatnya kepada kaum mukminin, dan tidak ada yang akan mencegahnya kecuali dosa yang kita lakukan. Itulah yang akan menjadi penjegal dan pencegah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk dari pencegahnya tadi adalah kejahatan diri-diri kita. Barakallahu fikum. Kejahatan diri kita, ya, sehingga jangan ada orang menganggap dirinya suci, tidak dihadapkan oleh berbagai macam kesesatan, kekufuran, kebid'ahan, kesyirikan. Jangan, ya, kita wajib untuk berlindung. Apa kata Nabiullah Ibrahim, Khalilullah wajnubni, terus wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim rasa takut pada dirinya sehingga dia berlindung buat dirinya dan meminta perlindungan buat anak keturunannya untuk terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah. Lalu saja demikian kondisi Abul Muwahhidin, bapaknya orang bertauhid, mengerikan, takut terhadap kesyirikan. Bagaimana lagi kita barakallahu fikum, sehingga jangan ada merasa sok suci di dalam hidup, yang dia tidak pernah akan salah, tidak pernah akan berdosa, tidak akan pernah berdusta, tidak akan pernah barakallahu fikum jangan ada. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan bahwa ini kejahatan diri kita sendiri. Kita meminta kepada Allah dengan karunia dari Allah agar melindungi kejahatan diri-diri kita yang akan mencegah sampainya rahmat Allah Azza wa Jalla. Innahul Karimul Wahhab. Sesungguhnya Dia Allah yang Maha Dermawan dan Maha Pemberi. Allazi tafaddala bil asbabi wa musabbabatiha. Dialah Allah yang telah menuangkan karunia-Nya untuk menjalankan sebab-sebab dan meraih akibat-akibat barakallahu fikum. Terakhir, kandungan doa dari para malaikat itu wa tadammana dzalik annal muqarina min zaujin wa waladin wa sahibin yas'adu biqarinihi, bahwa teman, istri, anak, sahabat berbahagia dengan teman. Allahu Akbar. Oleh karena itu kita harus berupaya untuk menjadi teman terbaik buat istri dan anak-anak kita. Kita harus berupaya menjadi teman yang terbaik buat saudara kita sendiri. Barakallahu. Jangan mengkhianati mereka. Jangan menginginkan kejelekan kepada istri dan anak kita. Kita tanamkan kejahatan barakallahu fikum pada mereka. Jangan sekali-kali rahiman wa rahimakumullah kita menginginkan kejelekan buat teman kita. Kita adu domba dia. Kita tanamkan kebencian terhadap saudaranya. Jangan sekali-kali. Ini bukan perbuatan kaum mukminin yang akan berbahagia kelak dengan temannya. Tidak akan. Barakallahu fikum. Ya, maka beliau menjelaskan yas'adu biqarinihi wa yakunu ittisalu bihi sababan li khairin yahsulu lahu. Hubungan dia akan menjadi sebab kebaikan terhasil buatnya. Kharij an amalihi, di luar pekerjaan dia, ternyata teman yang baiknya itu akan bisa memberikan padanya kebaikan. Wa sabab amalihi, dan di luar sebab amalnya, ya, teman, istri yang solehah, anak-anak yang berupaya meniti jalan kesolehannya, barakallahu fikum, ini akan menguntungkan kita sebagai kedua orang tua kita, bukan dari diri kita dan bukan juga sebab kita, barakallahu fikum. Kama kanatil malaikatu tad'u lil mu'minin, sebagaimana malaikat itu berdoa buat kaum mukminin. Waliman salaha min abaihim, dan berdoa buat orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Wazwajihim, istri-istri mereka kalau dia wanita adalah suami-suami mereka. Wadzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Ya, barakallahu fikum. Wa qad yuqal innahu la budda min wujudi salahihim liqaulihi wa man salaha fa hina idin yakunu dhalika min natijati amalihim wallahu a'lam. Terkadang wa qad yuqal, dan dikatakan sesungguhnya ini mesti min wujudi salahihim, karena kesolehan mereka. Jawabannya di saat itu, maknanya ayat ini berarti bahwa mereka yang soleh ini mendapatkan natijah nilai, ya, nilai barakallahu fikum dari amal mereka. Ternyata dengan upaya kesabaran suami ini membimbing dari istrinya yang tidak tahu apa-apa, dari nol putul barakallahu fikum, mungkin dia bersabar terus membimbing, mengarahkan, mengajak, mungkin di tengah jalan dia jumpai bagaimana sabetan lisan istrinya karena tidak suka, karena benci, dia sabari sampai kemudian istrinya itu menjadi wanita yang salehah, anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Berarti kebaikan yang dia peroleh dari mereka-mereka yang saleh ini merupakan hasil amalnya dia. Rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi tentu saya ingatkan kepada segenap ikhwan, kita jaga pertemanan kita yang baik, jadilah kita terbaik buat saudara kita. Jadilah kita terbaik buat saudari kita. Dan jadilah kita orang terbaik di lingkungan kita ini, barakallahu fikum. Karena kita ingin kebaikan kepada semua pihak, bangsa jin dan bangsa manusia, kita mewujudkan diri kita pertama kali terbaik buat diri kita sendiri. Ketika salah kita meminta ampun kepada Allah, kita kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah upaya untuk memperbaiki diri dan memperbaiki lingkungan dan saudara-saudara kita. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam as-sawab. Wallahu ta'ala alam as-sawab. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Tafaddalu barakallahu fikum.